الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asma'ul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, juga para pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Mulai hari ini kita akan mengkaji nama-nama Allah Azza wa Jalla yang ada di bab ketiga, yaitu nama-nama yang akan membuahkan apa? Membuahkan perasaan takut kepada Allah dan muraqabah. Apa muraqabah? Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama yang pertama yang akan kita kaji adalah nama Allah Azza wa Jalla Ar-Raqib. Apa? Ar-Raqib. Yang punya kitabnya silahkan dibuka halaman 60. Fadhal iqra. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف الشيخ عبد العزيز بن ناصر الجلي حفظه الله تعالى: الرقيب جل جلاله. قال تبارك وتعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا. نما الله سبحانه وتعالى الرقيب. الرقيب ini kalau diterjemahkan apa ya, maha apa? Mencari terjemahan yang harfiah itu tidak mungkin. Ya, yang harfiah plek sama persis itu tidak mungkin. Ketika saya baca keterangan para ulama, syarah para ulama, maka ketemu beberapa terjemahan. Ya, Ar-Raqib itu bisa diterjemahkan kira-kira maha mengawasi, bisa juga maha menyaksikan, ya, bisa juga maha menjaga, dan bisa juga maha teliti. Maha apa? Teliti. Ada berapa tadi saya sebutkan? Ada empat. Apa? Maha mengawasi, maha menyaksikan, maha menjaga, maha teliti. Kok banyak banget Ustaz terjemahannya? Pertama kita perlu memahami bahwa nama Allah Azza wa Jalla itu sangat sempurna. Dan ilmu manusia sangat terbatas. Saya ulangi, nama Allah itu sangat sempurna. Ilmu manusia sangat terbatas. Sehingga tidak mungkin manusia itu bisa menjelaskan secara detail dan sempurna tentang kemahasempurnaan Allah. Itu tidak mungkin. Ya, karena keterbatasan apa tadi? Ilmu manusia. Jadi tidak mungkin kita menerjemahkan harfiah nama-nama Allah, itu tidak mungkin. Karena apa tadi? kesempurnaan nama Allah, kemudian keterbatasan ilmu manusia. Yang bisa kita lakukan adalah ya kira-kira yang mendekati lah ya. Yang mendekati kira-kira yang mewakili, enggak letter lock harfiah itu enggak mungkin. Jadi alasan yang pertama adalah karena apa bau? Kesempurnaan nama Allah dan sifat-sifatnya, kemudian keterbatasan ilmu kita. Alasan yang kedua, karena saking kayanya bahasa Arab. Nama-nama Allah ini kan pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Saking kayanya bahasa Arab dan saking minimnya kosakata bahasa Indonesia. Jadi saya gak katakan miskin gitu. Ya, saking kayanya bahasa Arab dan saking minimnya kosakata bahasa Indonesia. Dan ketika saya sampaikan ini bukan dalam rangka kita merendahkan bahasa Indonesia, bukan. Tapi agar kita mengetahui bahwa memang bahasa Indonesia realitanya seperti itu. Kalau jenengan pengen bukti nyata bahwa kosakata asli bahasa Indonesia itu minim, buktinya apa? Buktinya sangat banyak kata serapan. Kata serapan siapa? Aslinya bukan bahasa Indonesia, tapi dijadikan bahasa Indonesia. Itu namanya kata serapan. Ya. Baik. Kalau bukan dari bahasa Indonesia, dari bahasa apa? Ya nomor satu jelas bahasa Arab. Terus? Sebelum Inggris, bahasa Belanda. Bruk. Jere ya, bahasa apa? Belanda. Dan ada beberapa yang lainnya, saya enggak apal. Saya pernah dikasih tahu sama orang beberapa kosakata Indonesia yang diambil dari bahasa Belanda. Banyak juga ternyata, tapi lebih banyak bahasa Arab. Terus bahasa Inggris. Ya. Dan mungkin juga bahasa Sanskerta. Tapi ternyata yang paling banyak malah justru diambil dari bahasa Arab. Ya. Itu paling gampang lah, hari-hari kita, 7 hari itu. Dari bahasa apa? Dari bahasa Arab. Senin. Ya, bahasa Inggrisnya apa? Monday. Kan atuh banget. Senin karo apa? Monday. Bahasa Arabnya apa? Al-Itsnain. Al-Itsnain. Angel ngomong Al-Itsnain, jadi apa? Senin. Apalagi Selasa, bahasa Inggrisnya apa? Thursday. Kan tidak mungkin diserap dari bahasa Inggris, tidak mungkin. Mungkin Thursday kalau Selasa tuh banget. Ya, bahasa Jawanya apa? Selasa ya berarti sama aja berarti. Bahasa Sanskertanya apa? Ya. Kalau yang asli Jawa mungkin pon, kliwon, wage mungkin ya. Tapi kalau nama hari itu dari bahasa Arab semua. Selasa bahasa Arabnya apa? As-Sulasa. Lagi-lagi terlalu susah untuk lidah kita. Akhirnya disederhanakan jadi apa? Selasa. Rabu pun juga demikian. Bahasa Arabnya Al-Arbi'a. Ya. Bahkan nama lembaga negara, bayangkan nama lembaga negara itu juga diambil dari bahasa MPR, apa jajar? Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini bahasa Arab semua. Majelis itu bahasa Arab, permusyawaratan itu bahasa Arab, musyawarah itu bahasa Arab. syawara yushawiru musyawaratan. Rakyat. Apa bahasa Arab? Ra'iyah. Kenapa? Ra'iyatun. Lagi-lagi kangelan nga. Jadinya apa? Rakyatnya. Makanya jemaah yang kami hormati, aneh bin ajaib. Kalau ada kampanye anti Arab, gue aneh bin ajaib. Ya. Itu rasis itu. Sudah rasis seperti kacang lupa kulitnya. Lu bahasa Indonesia itu banyak banget. Pernah ada seorang praktisi bahasa ngisi di Tunas Ilmu, tapi udah lama. Beliau mengumpulkan bahasa-bahasa Indonesia yang merupakan serapan dari bahasa Arab. Itu kalau enggak ratusan ribuan. Kok bisa-bisanya terus kampanye anti bahasa Arab di kepriwe gitu. Aneh bin ajaib itu namanya. Kemudian menyematkan label-label yang enggak enak ya, apa contohnya? Kadrun. Ini aneh bin ajaib ini orang-orang ini ya. Enggak mungkin kita melepaskan diri bahasa Arab itu enggak mungkin. Kenapa enggak mungkin? Karena Al-Quran berbahasa Arab. Karena hadis Nabi SAW juga berbahasa Arab. Dan patut untuk dicurigai kampanye seperti itu tujuan utamanya bukan sekedar menjauhkan umat Islam dari bahasa Arab. Tapi apa tujuannya? Menjauhkan umat Islam dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Patut untuk dicurigai demikian. Ya. Kata para ulama, salah satu faktor, bukan satu-satunya. Salah satu faktor yang menyebabkan munculnya penyimpangan pemahaman keagamaan. Salah satu faktor yang menyebabkan munculnya penyimpangan pemahaman keagamaan, memahami ajaran Islam dengan keliru, salah satunya adalah karena enggak paham bahasa Arab. Salah satu faktor. Ada sebuah tulisan atau buku, saya lupa, memberi contoh ya, bagaimana munculnya penyimpangan pemahaman itu diawali dari enggak paham bahasa Arab. Baik itu dalam hal akidah, atau dalam hal muamalah, atau dalam hal fikih, dan seterusnya. Baik, kita kembali ke nama Allah. Ar-Raqib. Ya, ini sedikit bonus ya, buat jenengan yang mau hujan-hujanan. Sing ora hujan-hujanan, ora oleh bonus iki. Kecuali kalau mereka dengerin lewat apa? Lewat radio. Jadi nama Allah Ar-Raqib apa tadi? Maha mengawasi, Maha menyaksikan, Maha menjaga, Maha teliti. Baik. Qala tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dalil yang menyebutkan nama Allah Ar-Raqib. Di dalam Al-Qur'an ada 3 ayat. Ada berapa ayat? 3 ayat yang menyebutkan nama Ar-Raqib. Penulis membawakan salah satunya, yaitu apa yang termaktub dalam surat Al-Ahzab. Surat apa? Al-Ahzab. Ayat 52. Ayat 52. Di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Dan Allah itu Maha mengawasi atas segala sesuatu. Ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Jadi kalau kita aplikasikan 4 makna tadi, coba, berarti Allah itu Maha mengawasi segala sesuatu. Terus Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Ketiga, Allah Maha menjaga segala sesuatu. Yang keempat, Allah Maha teliti atas segala sesuatu. Berarti memang cakupan nama ini sangat luas. Lanjut. Al-ma'na fi haqqillahi 'azza wa jalla. Ar-raqib huwa al-hafidh alladhi la yaghibu 'amma yahfadhuh. Naam. Al-ma'na fi haqqillahi 'azza wa jalla. Makna ar-raqib huwa al-hafidh. Ini yang saya katakan tadi. Salah satu makna ar-raqib adalah al-hafidh. Al-hafidh itu yang maha menjaga. Alladhi la yaghibu 'amma yahfadhuhu. Yang tidak mungkin Allah itu abai. Abai sih apa? Lalai. Lalai dari apa yang dijaganya. Jadi maha menjaga itu artinya adalah akan terus menjaga, mengawasi apa yang dijaganya. Apa yang dijaga Allah? Tadi bunyi ayatnya apa? Segala sesuatu. Sehingga kalau kita mau bepergian, kita mau apa? Bepergian. Salah satu doa yang diucapkan saat kita berpisah dengan orang yang akan kita tinggalkan apa? Astaudi'ukallah alladzi la tadhi'u wada'i'uhu. Apa artinya? Aku titipkan engkau kepada Allah. Kenapa kok dititipkan sama Allah? Karena Allah tidak mungkin lalai untuk menjaga sesuatu yang dititipkan kepadanya. Coba jenengan nek mau bepergian, titip anak mung sapa? Tanggane mbok. Ya. Soalnya CCTV, berarti titip meng CCTV. Nah, CCTV-nya mati listriknya. Atau dekodernya dicolong. Atau dimusnahkan. Priwin jajan. Ya. Titipkan sama Allah Azza wa Jalla. Pertama kali. Loh, berarti enggak boleh Ustaz titip sama tetangga. Boleh. Tapi nomor satu itu bukan titip kepada tetangga. Nomor satu itu titipkan kepada sinten? Allah. Jadi kalimat tadi itu, ketika kita akan bepergian, kemudian kita berpisah, kita akan meninggalkan orang yang kita sayangi tadi, itu bukan sekedar kalimat yang diucapkan di mana? Di lisan. Tapi kalimat yang diucapkan di lisan, kemudian dimasukkan ke dalam hati. Sehingga orang yang membaca doa tadi, kemudian dia menghayati isi dari doa tadi, dia akan pergi dalam keadaan tenang. Dia akan pergi dalam keadaan tenang. Termasuk ketika dia menitipkan, memondokkan anaknya. Ketika dia memondokkan anaknya. Wajar atau tidak kita ada perasaan cemas gitu? Wajar atau tidak? Wajar. Wong, kita masukkan ke pondok, ketemu dengan orang-orang yang baru sama sekali. Ya. Bukan hanya orangnya yang baru, lingkungannya juga baru. Ada perasaan was-was, itu manusiawi. Ada perasaan khawatir, itu manusiawi. Yang tidak manusiawi adalah karena perasaan khawatir itu terus jadi kita gak jadi memondokkan. Tarik baik, nengumah, lihat nengumah. Apa kira-kira yo jenengan siap untuk memberikan pendidikan secara maksimal? Wong nengumah malah ramane karo biunge dolanan apa? HP terus. Anake ya padha bae daripada rame wis HP baik. Jadi manusiawi kita merasa khawatir. Tapi untuk agar tidak berlebihan, perasaan khawatir itu supaya tidak berlebihan, kita titipkan anak kita kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Astaudi'ukallah. Aku titipkan kamu le kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau sudah dititipkan sama Allah, Allah tidak mungkin akan lalai menelantarkan sesuatu yang dititipkan kepadanya. Inilah yang kemudian membuat Nabi Ibrahim alaihi salam tegar. Ketika apa? Ketika meninggalkan istrinya dan putranya. Sinten istrinya? Hajar, putranya Ismail. Di mana? Di lembah yang gersang, tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada tetumbuhan, apa maning warung. Tidak ada. Dari mana muncul keyakinan itu? Dari tadi. Meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla itu kalau sudah dititipi, itu tidak mungkin Allah itu akan menelantarkan sesuatu yang kita titipkan kepadanya. Jadi salah satu makna dari Ar-Raqib adalah Al-Hafidz, yang maha menjaga. Namanya maha, berarti tidak pernah lalai sekejap mata pun. Berbeda dengan satpam. Berbeda dengan body guard. Ya. Berbeda dengan robot. Wah, ada bang, oh, saya dikawal dengan robot. Robot itu kan butuh dicas. Robot butuh dicas karena dia benda yang membutuhkan energi, sama aja. Oh, saya enggak pakai robot, pakai bodyguard. Bodyguard ya anak. Anak ngantuk kek. Oh, enggak usah, ora tahu ngantuk kok, teman-teman. Yang duit. Ya. Yeah. Bisa aja ada orang membayar lebih mahal, kemudian dia berkhianat. Sangat mungkin. Ya. Sudah. Lanjut. Warraqibu wa syahidu min asma'ihil husna huma mutaradifan. Wa kilahuma yadudlu ala ihaqati sam'illahi bil masmu'ati. Wa basarihi bil mubasirati. Wa ilmihi bijami'il ma'lumatil jaliyati wal khafiyyah. وهو الرقيب على ما دار في الخواطر وما تحركت به اللواحظ ومن باب أولى الرقيب على الأفعال الظاهرة. Nah, warraqibu wasyahid. Ya, beliau sekarang mulai membandingkan antara dua nama Allah yang mirip. Yang pertama Ar-Raqib, yang kedua Asy-Syahid. Ar-Raqib sama apa? Asy-Syahid. Kata beliau, huma mutaradifani. Dua nama ini, napa wau? Dua nama? Ar-Raqib sama napa? Asy-Syahid, itu mirip. Ya, kalau mirip itu ya ada kesamaan tapi tidak sama secara mutlak. Ada kesamaan. Ya. Ar-Raqib sama Asy-Syahid. Apa kesamaannya? Ya. Kalau kita terjemahkan Ar-Raqib sama Asy-Syahid, kira-kira ya maha mengawasi atau maha apa tadi? Menyaksikan. Ya, maha mengawasi atau maha menyaksikan. Tadi kita sudah bahas maha menjaga ya. Sekarang kita bahas yang maha menyaksikan dan maha mengawasi. Kalau Allah menyaksikan dan mengawasi segala sesuatu, berarti konsekuensinya tiga. Berapa konsekuensinya? Tiga. Konsekuensinya Allah itu maha mendengar. Konsekuensinya Allah itu maha melihat. Dan Allah maha mengetahui. Berapa konsekuensinya? Tiga. Diulangi. Maha mendengar. Terus. Maha melihat. Terus. Maha mengetahui. Yang namanya menyaksikan, yang namanya mengawasi, berarti segala sesuatunya diawasi. Ucapan kita diawasi, berarti itu terkait dengan maha mendengar. Ucapan kita diawasi. Perbuatan kita diawasi, berarti terkait dengan maha melihat. isi hati kita diawasi, berarti terkait dengan maha mengetahui. Jadi tidak ada celah sedikit pun yang lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi. Tidak ada celah sedikit pun yang lepas dari pengawasan Allah. Setiap yang kita ucapkan didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Diawasi oleh Allah karena Allah Maha mendengar. Saya sering sampaikan pelajaran yang diambil dari kisah seorang wanita, seorang muslimah yang curhat kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada masalah dengan suaminya. Saking pentingnya kisah itu sampai diabadikan dalam satu surat khusus. Apa judulnya? Surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Ya, Al-Mujadalah itu adalah perdebatan. Mujadilah itu wanita yang mendebat. Jadi ceritanya wanita ini ada masalah sama suaminya. Singkat kata suaminya ini menjatuhkan apa? Talak. Bingung wanita itu, anaknya masih kecil-kecil. Akhirnya konsultasi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan problem rumah tangganya. Di mana ceritanya? Di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumah Nabi besar apa kecil? Kecil rumah Nabi SAW. Wong seorang tabi'in itu pernah masuk ke rumah Nabi SAW. Kemudian berdiri terus tangannya kayak gini. Itu nyentuh apanya? Plafonnya. Nyentuh atapnya rumah Nabi SAW. Itu bicara tingginya. Sekarang bicara luasnya. Rasul SAW itu kalau sholat tahajud di rumah. Dan Aisyah lagi ada di situ istirahat. Kepala Nabi SAW nyenggol, nyentuh tubuhnya Aisyah. Bisa kegambar seperti apa luasnya? Ya, jadi nyundul, ketika sujud itu nyundul, nempel tubuhnya Aisyah. Berarti besar apa kecil rumah Nabi? Kecil. Di rumah yang kecil itu, wanita itu cerita tentang masalah rumah tangga. Dan saat itu di rumah ada Aisyah radhiyallahu anha. Di ruangan kecil itu Aisyah ada. Apa kata Aisyah? Saya tidak mendengar dengan jelas isi pembicaraan wanita itu dengan Nabi SAW. Berarti wanita itu bisik-bisik. Gue kudune nek ana masalah. Untuk posting. Nang endi? Nang status. Ana masalah titik gawe status. Ya, masalah jeroan rumah tangga kok dijadikan status kepriwe sih? Ya. Kalau mau konsultasi seperti wanita tadi. Sudah singkat cerita, Aisyah bercerita. Saya enggak jelas wanita ini lagi cerita apa. Allah Azza wa Jalla menurunkan satu surat. Ayat yang pertama bunyinya apa? Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah. Qad sami'a. Allah telah mendengar. Bayangkan, Allah Azza wa Jalla mendengar bisik-bisik wanita itu dengan Aisyah. Dengan siapa? Rasulullah SAW. Aisyah aja gak dengar yang satu rumah. Dan saat itu Aisyah mengatakan, memuji Allah Azza wa Jalla, maha kuasa Allah, maha suci Allah. Walaupun dia, Allah berada di atas arsy-Nya, tapi Allah mendengar bisik-bisik wanita itu di dalam rumah yang aku enggak dengar. suara dari wanita tersebut dan isi curhatan wanita itu. Lah, kalau yang bisik-bisik itu didengar sama Allah Azza wa Jalla, bagaimana yang ngomongnya keras? Ramane domai sapa? Bojone itu kira-kira didengar sama Allah atau tidak? Ya pastilah didengar. Ya. Gak ada yang rahasia buat Allah Azza wa Jalla. Semuanya diketahui. Maha mendengar. Kalau perbuatan tadi terkait dengan maha nopo? Melihat. Apapun yang kita kerjakan, itu dilihat sama Allah Azza wa Jalla. Semaksimal apapun kita merahasiakan. Sekarang kan lagi heboh. Hacker yang apa? Membocorkan data. Rahasia data pribadi. Seakan-akan kalau sudah dirahasiakan terus enggak ada yang tahu. Kita itu cuma bisa merahasiakan di dunia. Itu pun di dunia sudah mulai ada yang bisa mengulik-ngulik. Apa mengulik-ngulik? Apa ya? Mengorek-ngorek rahasia gitu. Kira-kira yang dikorek-korek sama hacker itu berapa persen? 0,000% rahasia manusia. Allah Azza wa Jalla mengetahui semua rahasia kita. Yang baik maupun yang buruk. Ya, yang baik-baik sih alhamdulillah, yang buruk-buruk iki sing merakakan apa? Merakakan mumet ya. Semua rahasia kita diketahui sama Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Maha mengetahui. Jangankan yang kita tulis kemudian kita top script-kan, ya, kita bikin rahasia, ya, kalaupun di dunia maya dikasih password macam-macam, ya, dikasih perlindungan berlapis-lapis. Jangankan yang sudah tertulis, lawung yang ada di dalam hati kita, yang masih ada di dalam hati kita, yang terbersit, bayangkan, bukan cuma ada yang dia, bukan hanya sekedar ada di dalam hati, terlintas. Terlintas itu kepriwe. Anak akhwat lewat. Ayu banget. Terlintas dok. Terlintas. Orang ngomong. Cuma terlintas saja. Itu diketahui sama Allah SWT. Apalagi yang kita simpen. Kepikir. Ngacur bisa turu. Ya jelas diketahui sama Allah lah. Ya. Walaupun ketika ditanya. Antum sih kenapa kok gak bisa tidur. Anu lagi ingat ibu. Ibu apa ibu-ibu? Ya. Itu diketahui sama Allah Subhanahu wa taala. Ar-Raqib yang Maha apa tadi? Mengawasi, yang Maha menyaksikan. Ya. Maka kata beliau, "Wa huwa ar-Raqibu 'ala ma dara fil khawatir." Allah itu Maha menyaksikan, Maha mengawasi apa yang terlintas di benak kita. Wa ma taharrakat bihil lawahidu, dan apa yang terbersit ya di dalam pikiran kita. Wa min babi aula, apalagi ya kalau yang di dalam hati aja diketahui sama Allah, apalagi al af'alul zahirah, apalagi perbuatan-perbuatan yang kelihatan yang bisa disaksikan oleh mata. Ya. Ini ar-Raqib dengan makna apa tadi? Maha menyaksikan dan Maha mengawasi. Berarti tinggal apa yang belum dijelaskan? Maha teliti. Ya, Maha teliti. 6. Iqra. War-Raqibul muttali'u 'ala ma akannathu sudur. القائم على كل نفس بما كسبت الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير والرقيب الرقيب المطلع على ما أكنته الصدور الرقيب itu artinya adalah yang maha mengetahui apapun yang disimpan di dalam hati. Yang disimpan di dalam hati itu hal yang baik atau hal yang buruk yang diketahui sama Allah. Yang baik atau yang buruk? Dua-duanya. Sesuatu yang kita taruh di hati, yang baik diketahui sama Allah, yang buruk juga diketahui sama Allah. Contoh, ikhlas. Baik atau buruk? Baik. Ketika kita ikhlas dan orang lain meragukan keikhlasan kita, gak usah sedih. Kenapa gak usah sedih? Karena Allah tahu hakikat isi hati kita. Itu yang baik. Kebalikannya ikhlas apa? Riya. Apa? Riya. Ketika kita riya, kemudian ada orang muji-muji kita. Wah, Pak Anu Gajan, ikhlas banget. Nek sedekah, ora tau pamrih. Temenan. Ya, walaupun sedekahnya pas lagi kampanye tok sih, tapi ketemu ikhlas banget. Tapi sebenarnya hati kita apa? Riya. Jangan bangga. Karena yang dijadikan sebagai ukuran di akhirat nanti bukan penilaian manusia, tapi apa sebenarnya yang ada di dalam hati kita. Ikhlas sama apa tadi? Riya. Apalagi contohnya? Tawadu. Apa? Tawadu. Apa tawadu? Rendah hati. Kebalikannya apa? Sombong. Ya. Jadi jangan kita terlalu membanggakan, munduk-munduk. Mohon maaf ya. Monggo mampir di gubuk saya yang sederhana ini, pada lumayan pun. Ngomongnya apa? Gubuk ya. Kijane anu Arab sombong apa tawadhu kijane. Monggo silakan ikut sama gerobak saya, mobil mewah ngomongnya apa? Gerobak. Ya masa ngomong mobil mewah ya gering ngomong mobil iku wong mesti njajakan gerobak sih kepriwe. Apalagi kalau anu menjamu ya, menjamu apa? Tamu. Anu nuwun sewu niki anu sederhana sangat, tumpeng lengkap ngomongnya apa? Sederhana. Ya, bu, apa ngomong ini sajian mewah? Ya enggak usah ngomong. Monggo silakan dinikmati, mudah-mudahan berkenan. Jadi tawadhu atau sombong itu yang jadi ukurannya apa yang ada dalam hati kita, bukan apa? Bukan apa yang terucap di dalam lisan kita. Ya. Contoh yang lain. Iri dan tidak iri, ya. Iri dan tidak iri, ya. Yang bagus berarti apa? Tidak iri. Aku ngoleh padanan tidak iri gue apa bingung. Apa coba? Tidak iri apa jajar? Ya. Jadi gampang bae ya, iri sama tidak iri. Allah itu tahu. Sebenarnya kita sama tetangga kita sama teman kita, iri atau tidak iri, Allah itu tahu. Isi hati kita sejatinya apa, itu Allah tahu. Kita hasad atau tidak hasad, Allah itu tahu. Tetangga kita baru beli kendaraan, kita iri atau tidak iri, Allah itu tahu. Ketika kita ngomong alhamdulillah ya kendaraannya anyar, alhamdulillah kowe beneran alhamdulillah. Atau alhamdulillah ya cuma apa tadi? Cuma lipstik. Itu Allah tahu. Ya. Maka berhati-hatilah dengan apa yang kita simpan di dalam hati kita. Sebab Allah Azza wa Jalla mengetahui yang kita simpan itu sesuatu yang berbau wangi atau berbau busuk. Jadi kalau kita umpamakan wangi dan busuk, berarti ikhlas ini mampunya apa? Wangi. Apalagi tadi? Tawadhu itu baunya wangi. Napa malih? Tidak apa? Iri itu baunya wangi. Sing bacin-bacin apa mau? Riya, apalagi? Sombong, apalagi? Iri. Itu semuanya Allah tahu. Sepandai-pandai seseorang menyimpan bangkai, maka akan tercium juga. Kalaupun enggak tercium di dunia, ya pasti tercium di akhirat. Maka hati-hati kita menyimpan sesuatu di dalam hati kita. Kemudian alladzi hafizal makhluqati wa ajraha ala ahsani nidhamin wa akmali tadbir. Ini yang terkait dengan maha teliti. Jadi salah satu makna Ar-Raqib itu maha teliti. Maha teliti bagaimana? Sistem yang berjalan di alam semesta ini, sistem itu yang mengatur sinten? Allah. Dan sistem itu berjalan dengan sangat teliti. Baik itu sistem yang ada di dalam tubuh kita maupun sistem yang di luar tubuh kita. Di luar tubuh berarti apa? Ya alam semesta. Ya. Sistem tata surya, sistem rantai kehidupan di muka bumi ini, ya. Ular makan kodok, kodok makan nyamuk, ya. Manusia makan ular, kodok, nyamuk, kabehan, astagfirullahaladzim. Mata apa? Mata rantai ini, ya. Ini adalah sistem yang sangat teliti yang Allah bikin. Makanya pernah saya sampaikan kan, di Cina itu, pernah suatu saat mereka ingin mendapatkan panen raya gandum. Menurut mereka, orang komunis kan gak percaya Tuhan ya, menurut mereka salah satu yang akan menyebabkan berkurangnya panen raya gandum adalah burung. Adalah burung. Maka apa yang mereka lakukan? Pembantaian burung. Berjuta-juta atau beratus-ratus ribu burung saat itu dibantai habis semuanya. Apa yang terjadi? Panen raya gagal panen. Kenapa? Karena dimakan habis oleh ulat. Kenapa ulatnya mengganas? Karena tidak ada predator ulat. Apa itu? Burung. Ini sistem yang Allah bikin itu sudah sangat teliti. Oh, berarti roli golek manuk ya. Boleh, tapi bukan seperti itu caranya. Itu namanya merusak apa? Sistem. Ya. Keseimbangan. Apa namanya? Keseimbangan yang ada di dalam semesta ini. Itu kita baru bicarain ini, baru bicara yang kita lihat. Loh, kalau kita lihat sistem tubuh kita, bagaimana Allah Azza wa Jalla di dalam tubuh kita menciptakan alat-alat, organ-organ yang masing-masing punya tugas. Ada yang tugasnya membersihkan darah, karena yang masuk ke dalam mulut kita itu beragam macam-macam. Ada yang sudah terkontaminasi pestisida, ada yang sudah terkontaminasi pupuk kimia, ada yang minum manisnya karena bahan pemanis. Racun-racun itu kan butuh dibersihkan. Maka di dalam tubuh kita ada organ yang kerjanya apa? Menyaring darah. Apa jenisnya? Ginjal. Kemudian nanti di dalam tubuh kita ada organ tubuh yang oleh Allah Azza wa Jalla tugasnya adalah melumat makanan untuk dipisahkan mana sari-sari yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Lalu membuang yang tidak dibutuhkan. Ya, ampas-ampase sing ora kanggo kuwi dibuang. Setelah diambil sarinya oleh organ tersebut, ada bagian di dalam tubuh kita yang bertugas untuk mendistribusikan sari-sari itu ke seluruh tubuh kita. Coba jenengan pikirkan, seteliti dan sedetil itu Allah Subhanahu wa taala membuat sistem di dalam tubuh kita. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun?" Kenapa kalian tidak memikirkan betapa rumit dan teliti serta rapinya tubuh kalian sendiri? Ya. Wah, itu enggak habis itu kalau kita bicara kayak gini. Apalagi kalau kita ngomongin tata surya, semuanya serba teliti. Makanya Allah Azza wa Jalla itu membuat alam semesta ini dengan sangat teliti, tidak asal-asalan. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan pada pertemuan berikutnya kita akan mengkaji buah manis yang akan bisa dipetik dari mengimani nama Allah Ar-Raqib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.